Setang Timotius bab 6. Reng orang Kristen sedadi tunor, kudu nganggep lorana patot ehormati, mi oleh orang tak bisa abek coba aki asmana Allah, otabe pengajaran sengkok benbekna. Nur tunor se lorana orang Kristen, tak oleh nganggep enteng lorana polana pada Kristena. Lamala nur tunor jiria kudu aladini lorana, epa bagusan pole, sebab lorase aladini kalaben bagus jiria, pada orang separcaja seeka teres naik ya. Bekna kotu ngajaraki ben malai parkara jiria kapi. Pak sapa ngajaraki pengajaran sebenian dari jiria. Ben tak narema pengajaran sebender dari Gusti Isa Almasih. Sartanya lah aki pengajaran na agama na bekna. Jiria orang angke setak tau pak apa. Orang jiria lebur aku kek. Ben atokar parkara istilah-istilah. Seantati aki orang arasa ere. Ma pecahan orang, ma datang petenah, ben saling kanyangka setak bagus, sarta ma tokaran orang setadak marenah. Pekiran reng-reng jirela topo ben tak tepak pole. Reng-reng jirela nyangka bisa deti soki dari agama. Pajet agama ma datang ke untungan seraja, mun orang jirela narema ke apa abai setadi andiknah. Sabab bakna tak ngebe pak apa ke tunyariah, ben tak kira bisa ngebe apa abai keluar dari tunyariah. Teti mun bekna andik ka kanan ben angkui jerialah cukup tapi orang se terus okie takude ben tacire bi acem-acem panget terus se buduh ben se marosaken pangatero jeria bisa andetiaki orang ancor ben celaka sabab lebur ka peseria teti sompre sakapiana kejahatan bada orang se apuru pese sampai tak endek boleh negui pengajaran Kristen ben orang jeria lacu ekening kesangsaraan sebanyak na sampai ancor atena. Tapi bak naria orang ka aguna Allah, teti kau tu ajaui jeria kapi. Aih tiar supaya teti orang sebender, e dalam pangolat dena Allah, singap di keselerana, parcaja ka almasih, taresna kesesama na, kuat e dalam nanggung kesangsaraan, sarta alos gulina. Aperang paku ongku, kaangkui odik secara orang Kristen supaya bisa arepu persen searopa odik sesaongkuna torlangkeng. Sabab, kaangkui kaparloan jiria, ala nempeli bekna ebek tobek na ngakoni eadek na orang benyak, cek bekna parcaja ka almasih. Ben setia, eajunena ala seapareng nyaba kasa kepiana makhluk, ben eajunena Isa almasih seapareng kesaksian sebender ka Pontius Pilatus. Sengkok minta aka bekna, torok sekapiana parenta jiria kalaben murni, bentadek calena, sampai ka are Gusti Isa Almasih Rabu kadukalina. Prabu najiria etanto akia bi ala tibi, munla napak kabaktona setepak. Salerana jiria pangobesa seperak setong tadek pole, salerana agung, rato na sekapiana rato, pangerana sekapiana toan. Perak ala jiria seta ekening kobesa epateh, salerana odi e dalam sonar seta ekening semak esa apa abai. Tade orang setau nengale e ben sebisaan nengale e salerana. Kaagem salerana hormat ben kobesa selanjenga. Amin. Kareng orang sesoki e tunyariah. Boleh soro cek angke. Ben cek ngarep kareng bareng setak tep-tep. Akan takau sokian obamana. Reng orang jiriah. Kutu ngarep ka ala semaringe apa abai ke sengkok ben bekna, tak sakira-kira supaya sengkok ben bekna ngarasa aki ko besana. Minta kareng orang jiria, supaya no dua ki ka bekusen, supaya ngalakoni ka becean sebanyak nah. Lampak ben tujen arik beri ka orang. Kala ben cara sekanta jiria, reng orang jiria ma kompol arta seteti ben desi bagus, kangku jaman pagi. Ben kalaben cara sekanta jiria, reng orang jiria bakal olia odi selangkeng. Ia aria odi sesabendera. Timotius, apa sela epar caja aki kabak nah? Jaga patepak. Jawi caca setadak gunanah. Benca aku kek parkara pa apa sekalero seenyamai pengetahuan. Sabab bada reng orang sengocak, andik pengetahuan jiria. Sampai nyaliot dari pengajaran-pengajaran Kristen seepar caja abek nakik lambek. Moga-moga pangeran aparinga berkata katantaretan setaja.